Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yih, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas dari kitab Abu Dawud, yaitu bab Al-At'imah atau bab tentang makanan. Sekarang kita sampai pada bab yang ke-46 atau pada hari ini kita masuk pada bab ke-46, judul babnya Akli fi aniyati ahlil kitabi. Bab tentang akli makan fi aniyati ahlil kitab, di dalam bejana ahlul kitab. Artinya, boleh enggak kita itu makan atau minum menggunakan bejana? Bejana itu ya bisa di dalamnya piring, gelas, dan sebagainya, dari bejana-bejana yang dimiliki oleh ahlul kitab. Ahlul kitab itu Nasrani atau Yahudi. Jadi kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir itu terdiri dari dua, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu ada dua kelompok, yaitu ahlul kitab dan orang musyrik. Ahlul kitab ada dua juga, Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang musyrik, ya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Bentuk realnya begitu, ya. Misalnya orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, orang Shinto, menyembah matahari, itu masuk dalam kategori orang yang musyrik. Nah, orang musyrik, penyembah-penyembah itu dan juga orang-orang Nasrani Yahudi itu masuk dalam kategori orang-orang kafir. Nah, di sini judul babnya bab akli fi aniyati ahlil kitab, bab makan menggunakan bejananya ahlul kitab. Boleh enggak kita? Hadis ke-102 atau hadis ke-38 lewat jalan Jabir. An Jabirin qala, dari Jabir dia berkata, kunna, adalah kami, nahzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 13 tahun di Madinah, itu Nabi itu sudah tapi seluruh peperangan di masa itu berjumlah 65 peperangan. Dari 65 peperangan itu dibagi menjadi dua. Peperangan yang diikuti oleh Nabi itu namanya ghazwah, dan peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi itu namanya sariyah. Ya. Ghazwah, peperangan yang dipimpin atau panglimanya itu langsung Nabi, itu selama kurang lebih 13 tahun itu melakukan atau terjadi selama sebanyak 27 kali. Jadi perang yang dipimpin oleh Nabi langsung selama 13 tahun itu kurang lebih 27 kali. Sementara peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi langsung, ini biasanya peperangan-peperangan kecil, ini selama 38 kali. Sehingga kalau dijumlah, peperangan yang terjadi di masa Nabi ketika itu terjadi selama sebanyak 65 kali. Jadi di sini nafsu kami berperang beserta nabi, ini berarti perangnya perang ghazwah, yaitu perang yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Kunna nahzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami berperang beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu, maka kami menggunakan, memanfaatkan, atau kami mendapatkan min aniyatil musyrikin, dari bejana-bejana orang-orang musyrik. Fa'askiyatihim wa'askiyatihim, dan tempat-tempat minuman mereka. Fanastamti'u biha, lalu kami memanfaatkannya. Maksudnya menjadikan bekal dengannya, itu maksudnya memanfaatkannya. Jadi memanfaatkan bejana-bejana tersebut. Fala, maka tidaklah ya ibu mencela, nabi mencela, dalika yang demikian itu alaihim, atas mereka, atas para sahabat tadi. Jadi di sini salah satu sahabat yang bernama Jabir menceritakan bahwa beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam peperangan itu mendapatkan rampasan perang dari kalangan orang-orang musyrik. Di antara harta rampasan yang didapatkan itu adalah bejana-bejana, baik itu digunakan untuk makan atau digunakan untuk minum. Lalu bejana-bejana itu kemudian dipakai oleh para sahabat untuk makan atau minum, dan Nabi tidak mencela perbuatan para sahabat tersebut. Artinya tidak mencela, Nabi mendiamkannya. Perkara yang dibiarkan atau perkara yang didiamkan oleh Nabi itu di dalam hukum fikih itu berarti diperbolehkan. Nah itu ya, jadi jadinya semacam itu. Maka kemudian kita lihat maksud hadis. Dalam satu peperangan. Nah ini Allah alam dalam perang apa. Tapi yang jelas tadi saya sampaikan bahwa perang yang dipimpin langsung oleh Nabi itu sebanyak 27 kali. Kedua, jadi para sahabat memanfaatkan peralatan-peralatan itu dan Rasul tidak mencela, artinya tidak melarangnya, tidak mengomentarinya, tapi membiarkannya. Nah maka tadi perkara-perkara yang dibiarkan atau yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti diperbolehkan di dalam hukum fikih semacam itu. Oke, pengertian? Ya. Mungkin kalau ini kita kompromikan dengan satu hadis ya, di dalam kitab Bulughul Maram itu ada, apabila kita menggunakan peralatan atau bejana milik orang Yahudi atau orang Nasrani, hendaknya itu kita cuci dulu. Nah itu kita kompromilah. Itu apa itu? Padahal di pada hadis dohir hadis ini tidak ada kalimat bahwa Nabi memerintahkan untuk mencuci dulu. Ya, jadi tapi langsung ini memerintahkan, langsung para sahabat itu menggunakannya. Nanti di dalam keterangannya, dan mungkin juga bisa kita gabungkan pada hadis di bawahnya ini ya, bahwa perintah Nabi untuk mencuci dulu pada bejana-bejana yang dimiliki oleh orang Yahudi atau orang Nasrani, itu jika dimungkinkan pada bejana-bejana itu terkenai najis. Kenapa demikian? Karena kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senengannya mengkonsumsi makanan-makanan yang najis. Contohnya anjing, kemudian khamer, kemudian babi dan yang sebangsanya itu. Nah, di sini menunjukkan nggih bahwa kemudian itu disimpulkan oleh ulama bahwa kalau orang Yahudi atau orang Nasrani itu di rumahnya itu tidak memelihara anjing atau tidak mengkonsumsi khamr atau dia juga tidak senang mengkonsumsi daging babi, maka kembalinya kepada hadis ini, hadis yang baru saja kita baca ini, bahwa itu tidak harus dicuci, itu sudah diperbolehkan. Tapi kalau di rumahnya itu ada anjingnya, ada nggih tadi senengane konsumsi daging babi dan sebagainya, maka itu minum apa bejanannya itu harus dicuci dulu berdasarkan nanti di hadis di bawahnya atau di dalam keterangan hadis di Bulughul Maram tadi. Kemudian bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, ada persoalan juga dalam perkara ini bahwa ada ayat di dalam surat At-Taubah itu bahwa innamal musyrikina rijsun. Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu adalah najis, nggih. Nggih, itu. Lah, najis dalam perkara ini itu kemudian ulama membagi najis itu ada fi dzatihi di dalam zatnya dan yang kedua najis di dalam maknawiyahnya, nggih. Kemudian yang ketiga nanti ada najis dalam hukumnya. Ini. Nah, orang-orang musyrik dia itu najis yang disebutkan di dalam surat At-Taubah itu najis bukan dari sisi zatnya, ya, tapi dari sisi maknawinya. Sehingga kalau kita bersentuhan dengan orang-orang musyrik, misalnya salaman atau demuk tubuhnya gitu, gitu. Maka itu kita tidak perlu berwudu, tidak perlu kita mencuci, ya, karena najisnya bukan najis dari sisi zatnya, tapi dari sisi maknawinya. Jadi kalau kita salaman misalnya dengan orang Nasrani atau orang Kristen, itu nggak perlu nanti dicuci. Berbeda kalau kita itu menyentuh najis, misalnya memegang kotoran, apa, kotoran yang najis lah gitu, lah itu maka kalau kita mau menghilangkannya harus dengan cara di tangan kita dicuci dulu. Misalnya tangan kita kena kencing manusia gitu nggih. Lah ini maka tangan kita harus dicuci dulu apabila kita itu ingin sholat gitu nggih. Tapi berbeda tadi dengan kita ini bersalaman dengan orang kafir itu bukan najis dari sisi zatnya. Nah, ini. Maka di dalam perkara ini nanti di dalam aplikasinya ulama memang berbeda pendapat. Kalau menggunakan mazhab Imam Syafi'i, orang-orang musyrik itu tidak boleh masuk masjid. Karena tadi orang musyrik itu adalah najis. Jadi misalnya orang Nasrani masuk di masjid itu dilarang kalau menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi untuk imam-imam yang lain itu membolehkan. Alasannya Nabi sendiri pernah, bahkan bukan hanya pernah, tapi sering menahan tawanan-tawanan perang dari kalangan orang-orang musyrik itu di dalam masjid. Nah, jadi tawanan-tawanan perang itu diletakkan di dalam masjid untuk melihat aktivitas orang-orang Islam di dalam beribadah. Agar tujuannya agar mereka itu terkesan dengan ibadahnya muslimin, kemudian dia mau masuk Islam. Nah, itu artinya di sini menunjukkan bahwa Nabi itu membolehkan orang-orang musyrik itu masuk di dalam masjid. Ini ada yang jadi ada memang beberapa pendapat itu. Ya, kemudian nomor dua, ya, ini di dalam di dalam perkara muamalah. Yes, di dalam perkara muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Jadi hukum asalnya itu adalah jaiz atau boleh. Sebagaimana ini ya, memanfaatkan alat makanan atau minuman dari kalangan orang Nasrani, orang Yahudi atau Ahlul Kitab, ini hukum asalnya dalam perkara muamalah. Maka selama itu tidak ada larangan, tidak ada komentar-komentar dari dalil, baik dari Allah ataupun dari Nabi, maka kembalinya kepada hukum asal. Maka di sini para sahabat sudah mengerti bahwa mereka diperbolehkan melakukan perbuatan yang biasa mereka lakukan selama tidak ada larangan. Ini di dalam perkara muamalah. Tapi di dalam perkara ibadah, itu hukum asalnya adalah haram dalam perkara ibadah. Jadi kita enggak boleh dalam perkara ibadah itu kemudian kita kan enggak ada larangannya. Itu enggak bisa. Jadi hukum asal dalam perkara ibadah itu justru memang dilarang. Contohnya sholat. Sholat itu hukum asalnya adalah haram. Kecuali sholat-sholat yang ada tuntunannya atau ada disyariatkannya. Misalnya sholat subuh kita syariatnya 2 rakaat. Nah, kita nggawe syariat sendiri sholat subuh 3 rakaat. Nah ini maka hukum asal apa? Itu kembali pada hukum asal adalah larangan. Ada dulu yang mendebat, kan juga nggak ada larangannya, gitu. Mana larangan sholat subuh 3 rakaat kan nggak ada. Gitu. Maka kembali kepada hukum tadi bahwa hukum asal dalam perkara ibadah itu adalah dilarang, itu dalilnya begitu. Jadi hukum asalnya adalah haram. Jadi kaidahnya begitu. Ya. Nah dalam perkara muamalah ini hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, ya mubah. Ini termasuk kita menggunakan dalam hadis ini ya, dalam perkara bejana orang musyrik ini. Hadis ini hasan. Kemudian kita lihat pada bab yang berikutnya, masih judulnya masih sama, babnya masih sama. Ini hadisnya tentunya ini 103 atau 3839, bukan dari Jabir tapi dari Abu Sa'labah Al-Qusaini. Jadi bab 46 akli fi anihati ahli kitab, hadis 103 nomor hadis 3839 dari Abu Sa'labah Al-Qusaini. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Sa'labah Al-Qusaini bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, inna sesungguhnya kami nujawiru ahlal kitab, kami melewati kampung di ahlul kitab. Wahum yatbahuna, dan mereka memasak. Wahum yatbahuna, dan mereka memasak. Fi kudurihim, dalam bejana-bejana mereka atau dalam periuk-periuk mereka, alat masak mereka. Apa yang dimasak? Al-khinzir. Al-khinzir itu babi. Dan mereka memasak babi-babi. Wa yashrabuna, dan mereka minum. Fi aniyatihimul khamra, di bejana-bejana mereka itu al-khamra, khamr. Jadi di sini Abu Sa'labah menceritakan bahwa kami ini melewati kampung Ahlul Kitab. Yang Ahlul Kitab ini salah satu kebiasaannya, mereka itu masaknya itu masak daging babi dan minumannya itu minum khamr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghairaha, jika engkau mendapati selainnya, maksudnya selain bejana-bejana itu, kalau kita mau makan atau minum, kita mendapati selain bejana-bejana itu, maka fakulu fiha, maka makanlah darinya, dari bejana yang lain. Itu ya. Wa ilam tajitu ghairaha, dan jika engkau tidak mendapati selainnya, tidak mendapati bejana selain yang biasa digunakan untuk makan, untuk masak babi dan masak atau untuk minum khamr tadi, farhaduha bil ma, maka cucilah ha bejana-bejana itu bil ma'i, dengan air. Jadi cuci dulu. Wa kulu wasrobu, dan makanlah dan minumlah dengan bejana-bejana tadi. Nah ini ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini kisahnya, ini Rasulullah dan juga Abu Sa'labah ini ya, ini melewati satu kampung di Ahlul Kitab yang kebiasaan kampung Ahlul Kitab ini senengane masakane iku daging babi dan minumane khamer. Lah terus kalau kita menggunakan bejana mereka gimana? Maka Nabi mengatakan jika ada selain itu maka pakailah yang lainnya. Tapi jika tidak ada maka cucilah dulu. Nah disinilah kemudian tadi yang sudah saya singgung di atas nih Bapak Ibu sekalian, bahwa alasan bahwa kita ini disuruh mencuci dulu makan apa, alat makan atau alat minum dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, itu jika didapati di dalamnya itu mereka itu menggunakan atau membiasakan menggunakan makanan apa, makan makanan yang haram, contohnya daging babi tadi, daging anjing, kemudian khamr dan sebagainya. Nah kalau itu mereka sering mengkonsumsi kayak gitu, maka kita seyogianya satu, menggunakan bejana yang lainnya. Yang kedua, atau kita mencuci dulu, mencuci bejana itu baru kita pakai ini. Nah nanti kalau kasus ini kita kembangkan, bapak-bapak dan ibu sekalian, misalnya orang pedagang bakso ya, itu ngiling ke napa, daging sapinya itu di tempat penggilingan. Lah tempat penggilingan itu selain tinggung giling bakso juga kadang-kadang tinggung giling daging babi atau daging celeng atau sebagainya. Lah maka berdasarkan hadis ini ya tentunya tidak diperbolehkan, kecuali sadurunge tinggung giling daging apa, daging-daging sapi kita itu wis dicuci bersih dulu. Ning kebiasaannya dari mereka itu jarang kayak gitu nggih, ya pokoke guling cemplungke gitu nggih. Maka hendaknya kita juga misalnya kepengin giling kayak gitu, ya kita ngati-ati golek penggilingan yang mengkhususkan untuk daging, daging yang halal mawon itu nggih. Ning kita juga enggak perlu datang ketika mau beli bakso, Pak niki jenengan giling nggih sah napa mboten? Nah ini kita enggak perlu. Kita menggunakan hukum dohirnya saja. Hukum dohirnya dia itu orang yang apa, orang yang Islam, ya kita kita boleh makan di situ itu nggih. Kita enggak perlu ini sapi ini dibeleh yang bismillah napa mboten, nah, padahal tukune niku ora napa mboten sapi siji, belinya itu hanya daging paling sekilo rong kilo gitu nggih. Ah ini. Nggih. Maksud hadis, monggo. Yeah. Jadi para sahabat di antaranya Abu Sa'labah ini biasa melewati kampung kita, kemudian di sana itu sering masak babi, masak babi dan minum khamr. Niki tentang Indonesia, tentang pundi ini, Papua. Nah, ini atau Timor. Dua. Ya, karena tadi kebiasaan masyarakat di situ senengane masak babi dan minum khamr, maka boleh enggak muslimin itu menggunakan periuk-periuk mereka atau gelas-gelas mereka? Tanya kepada Nabi ya. Kemudian nomor tiga. belum. Buat ketinggal. Go. Ketinggal nonton, Pak. Jika memungkinkan, hendaknya mereka menggunakan bejana selain itu. Jika memungkinkan, ya, misalnya iso milih itu, maka menggunakan bejana selain itu. Keempat, kalau kalimat farhoduha, rohodu itu rohodo, itu membasuh. Kalau gosala itu mencuci, gitu. Nah ini ada perbedaannya. Membasuh oleh mencuci niku lebih, nopo? Lebih sanu mencuci, yang basuh bisa hanya di gerujuki tok, nah, gitu, bisa di gerujuki tok. Nah kalau di sini basuhlah dia dengan air, berarti di sini dibasuh saja itu sudah cukup. Ini, lah ini sing kisruh gini, kita bertamu di tempatnya orang Nasrani, di situ senengane minum khamer, mingu kire, gitu, lah kita disuguh makan dari oleh mereka, padahal di situ yang nganggu piring, nganggu gelas, gitu, nah, itu gimana? Maka kalau saya nyarankan, kita golek sing enak air aqua pora lagi, ini. Pelajaran yang dapat diambil. Jadi dalam keadaan terpaksa boleh menggunakan bejana milik Alkitab, tapi dengan membasuhnya lebih dulu dengan catatan tadi, dengan catatan kalau bejana itu atau kalau orang tersebut itu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang haram atau minuman yang haram. Nomor dua, jika memungkinkan bisa mengambil alternatif lain, maka itu lebih baik kita mencari alternatif yang lain. Ini kemungkinan kecil kita itu bertamu, saya aku tak nggawa wadah teko ngomah dhewe. Tapi saya punya ustaz itu ketika dia bertamu kepada orang kafir, dia membawa ini namanya air mineral itu Jadi membawa air mineral sendiri, jika kalau di apa disuguh gitu, beliau ini saya sudah membawa sendiri, maaf gitu ya. Jadi itu lebih dalam rangka tadi menjaga tadi itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang bab bejana ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, monggo. Semoga tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.